kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaib hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi. Cinta-cinta yang lama ku pendam sendiri. Berdua dengan seni lukis. Tapi ada sesuatu yang Kinan buat dengan cinta yang lebih dalam. I'm just trying to help you. Aku cuma mau bantuin kamu. Jadi selama ini yang kamu bilang sama aku tentang percaya sama diri sendiri, percaya sama Kinan.